وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نعم تفضل أجل زكي. Hikamun mubtada. Hikamun azimatun. Manfaatun lil muslimina wal musyrikina wal yahudi wal munafiqin. Fa amal muslimuna fa qalu amanna bihi kullun min amri rabbina. Wa hum alladhi hudallahi wa lam takun kabiratan alaihim. Wa amal musyrikuna qalu kama raja'a ila kibladina yushiku ayyan ji'a ila dinina. وما رجع إليها إلا أنها الحق وما اليهود قالوا خالف قبلة الأنبياء قبله وما المنافقون قالوا ما يدري أين يتوجه وإن كانت أولى حقا وإن كانت الأولى حقا فتركها وإن كانت الثانية هي الحق وإن كانت الثانية اسم ialah oh ia nya domir fasal kepada kana ala batilin wa kasrat aqawil syufaha'i minan nas wa kana kama qala Allah ta'ala wa innaha lakabiratun illa 'ala alladziina hudallah. Baik, hasbu. Ya, kata Syekh di sini, wa kana fi dhalika hikamun azimatun, dan dalam peristiwa tersebut, peristiwa pemindahan arah kiblat, terdapat hikmah. Hikamun, jangan hukmun. Nah, ini memang hurufnya sama, tulisannya sama, hukmun, hikamun. Coba kalau hukmun nyambung enggak gitu, nyambung enggak. Wa kana fi dhalika hukmun. Terus hukmun mudzakkar. Eh, ada azimatun muannas. Nyambung enggak? Enggak nyambung. Maka jangan sekali-kali kalau kayak begini dibaca hukmun. Nah, ini kan bagi pemindahan kiblat. Nah, dibacanya apa? Hikam. Jamak dari apa? Hikmah. Nah, dia jamak taksir. Ya, ghairu akil, maka hukumnya adalah muannas, maka jangan dibaca hukmun, hikamun azimatun. Ini yang pertama tuh. Ya. Nah, pokoknya kalau ketemu kalimat kayak gini jangan langsung hukmun. Lihat naatnya apa. Kalau muannas berarti hikam. Nah, ada kitab namanya kitab Al-Hikam. Ntar antum baca kitab Al-Hukmu lagi. Nah, Al-Hikam, ya. Nah, ini banyak hikmahnya. Memang Nabi SAW sudah resah. Dan Nabi dari awal memang menginginkan agar kiblatnya itu ke arah kiblat, yaitu ke arah Ka'bah. Ya, oleh karena itulah Nabi sering menghadahkan wajah beliau ke atas, minta kepada Allah. Allah berfirman, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Sungguh kami telah mengetahui, ya, engkau sering mengadakan wajahmu ke arah langit, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian ya, Syekh kemudian melanjutkan, wa mihnatun lil muslimin, dan juga terdapat mihnah, anugerah untuk kaum muslimin. Ya, sekaligus anugerah untuk kaum muslim, atau sekaligus mihnah, ujian, ujian bagi kaum muslimin, musyrikin, Yahudi dan munafikin, empat sekaligus. Nah, ini ujiannya untuk muslim, musyrik, Yahudi munafik. Ini empat kelompok ini. Nah, kalau mukmin enggak punya keraguan sama sekali karena mereka sami'na wa ata'na. Wa ammal muslimun fa qalu amanna bihi kullun min indi rabbina. Kalau muslim bicara mereka gampang saja, kami mengimani semua yang datang dari Rabb kami. Ya, selesai kalau mukmin urusannya. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza da'a Allah wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amra ayakuna lahum khiyaratu min amrihim. Kalau mukmin mukminah enggak punya opsi lain jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, mereka ikut aja langsung. Nah, enggak pakai banyak cincong, tanya kenapa, ragu. Nah, selama itu perintah dari Allah, selesai. Wa humul ladina hadahullah wa lam takun kabiratan alaihim. Ya. Dan mereka itulah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah dari Allah. Dan itu tidak berat sedikit pun untuk mereka. Tidak berat. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. Seandainya itu memang berat berpindah kiblat, tidaklah ke situ kecuali kepada orang yang Allah berikan hidayah. Wa amal musyrikun faqalu, adapun musyrikun ikut-ikutan mereka ini. Mereka berkata, kama raja'a ila kiblatina. Musyrikun kan ini banyak di Mekah. Musyrikun mendengar hal ini, mereka mengatakan, wah, mereka kembali ke kiblat kita. Kiblat yang ada di Mekah, di Ka'bah. Ya. Kata musyrikun apalagi? Ya. Wa ma wa yushiku ayyarja ila dinina. Dan ini ya, hampir-hampir nanti perlahan mereka akan kembali ke agama kita, kata musyrikun. Tuh lihat, ntar lagi dia balik lagi ke agama kita tuh, kata si musyrikun. Ya. Wa ma raja'a ilaiha illa annaha al-haqqu. Ya, ini kata musyrikun, dan tidaklah ya, dia kembali kepada kiblat melainkan agama kita ini adalah agama yang benar. Tuh lihat, musyrikin pede itu. Musyrikin pede kali dia. Barakallahu fikum. Nah. Kemudian wa amal yahud, adapun orang Yahudi mengomentari perpindahan kiblat. Khalafa kiblatal anbiya'i qablah. Wah, dia berarti telah menyelisihi kiblat-kiblat para nabi sebelumnya, kata Yahudi. Kiblat-kiblat para nabi sebelumnya. Padahal ini dari Allah perintahnya. Wa amal munafikun, adapun munafik komentarin, lihat tuh. Kalau kita pusing dengerin omongan orang banyak tuh. Lihat Rasulullah SAW dan para sahabat ketika pindah kiblat. Ya, siapa yang komentarin miring? Nyinyir, yang nyinyir munafik, yang nyinyir Yahudi, yang nyinyir musyrikun. Tuh lihat tuh. Nyinyir, kalau sekarang tuh nyinyir itu kan. Dan yang nyinyir Yahudi ini, nyinyir itu apa sih? Nyindir ya. Bicara miring lah ya. Wa amal munafikun, adapun kaum munafik mereka berkata, faqalu ma yadri aina yatawajjahu. Wah, kalau begitu dia enggak tahu dong kemana dia mengarahkan wajah, dia mengarahkan dirinya untuk salat. In kanat al-ula haqqan, jika yang pertama itu benar, yaitu menghadap Baitul Maqdis, faqad tarakaha. Wah, berarti dia telah meninggalkan kebenaran, katanya. Wa in kanat tsaniyah hiya al-haqqa, faqad kana 'ala batil. Nah, jika yang kedua ke arah kiblat itu benar, berarti sebelumnya dia di atas kebatilan. Tuh lihat nyinyirnya orang munafikun. Tuh lihat. Semuanya salah gitu. Kalau yang pertama benar, berarti dia telah meninggalkan yang pertama. Ngapain pakai ke arah kiblat? Kalau yang kedua benar, berarti sebelumnya dia batil gitu. Lihat tuh. Paham enggak? Lawazim-lawazim yang diberikan oleh orang-orang. Nyinyir ini, nyinyir. Allahu musta'an. Padahal nabi pindah kiblat ya diperintahkan oleh Allah, gitu aja. Ya, pindah ke kiblat ya ke arah Ka'bah ya perintah dari Allah, selesai. Ya. Sebagaimana awalnya salat menghadap Baitul Maqdis, ya perintah dari Allah. Sekarang salat menghadap Ka'bah perintah dari Allah. Selesai. Ya, wa kathurat aqawilus sufaha'i minan nas. Dan banyak sekali ucapan-ucapan ya bodoh, orang-orang bodoh dari orang-orang yang terus menyinyir, berkomentar miring terkait perpindahan arah ke kiblat ini. Wakarat ini sudah dibaca? Hah? Sudah. Wakanat kama qala Allah Ta'ala. Ya. Nah, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Wa in kanat lakabiratan. Sungguh pemindahan kiblat ini sangat berat. Ya. Illa 'alal ladzina hadallah. Kecuali bagi orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk, enggak berat bagi mereka. Wa kanat mihnatan. Ini sudah dibaca? Belum. Wa kanat mihnatan min Allah. Naam, tafadhal dibaca Ihsan. كانت محنة من الله ليرى من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ولما كان شأن القبلة عظيما قطها سبحانه قبلها أمر النسخ وقدرته عليه وأنه يأتي بخير من المنسوخ أو مثله ثم أقبه بتوبيخ لمن تعنت على رسوله ولم ينقض له ثم ذكر ثم ذكر اختلاف اليهود والنصارى وشهادة بعدهم مضاف إليه وشهادة بعدهم على بعد بأنهم ليسوا على شيء وحذر عباده عن muwafaqatihim wattiba'u ahwa'ihim wattiba'i ma'tuf ka muwafaq wattiba'i ahwa'ihim summa zakara kufrahum bihi wa qawluhum anna lahu waladan subhanahu wa ta'ala summa akhbara annahu lahu al Anna lahu al-masyriqa wal-maghariba fa'aynama yuwalli ibadahu wujuhuhum fathamma wajuhuhu wa huwa al-wasi'u al-alimu fali azamatihi wasi'atihi wa ihatatihi aynama tawajjahu al-abdu atawajjaha fil madi mabni ala al-fath atawajjaha al-abdu fasamma wajhullahi na'am hasbuk wa kanat mihnatan min Allah. Nah, ini adalah ujian dari Allah. Liyara may yattabi'ur rasul wa mimman yanqalib 'ala 'aqibaihi. Ya, agar dapat terlihat ya, membuktikan siapa yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berpaling meninggalkan Rasul ke belakangnya. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَا الْكِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ. Nah, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau sholat menghadap ke sana sebelumnya, kecuali agar kami semakin ya, ini sebelumnya juga Allah tahu ya, agar diketahui siapa yang mengikuti Rasul. Karena ini berat. Wa in kanat lakabiratan illa ala alladziina hada Allah. Nah, maka mukmin selamanya dia hanya berkutat kepada perintah Allah, bukan berkutat kepada hawa nafsu dia. Maka ketika datang perintah Allah, dia mengikuti berdasarkan keimanan dia. Tapi kalau munafik, musyrik, enggak. Hawa nafsu dia yang dikedepankan. Nah, walamma kana sya'nul qiblati 'aziman. Maka ketika peristiwa kiblat ini menjadi peristiwa yang agung, ya, peristiwa yang besar, wa ta'a subhana qablaha amra naskhi wa qudratahu alaihi. Nah, maka Allah subhanahu wa ta'ala gimana terjemahnya ini? Itu apa namanya? Dan tatkala pemindahan kiblat ini adalah peristiwa yang besar, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala ya, melakukan perubahannya. Sebelumnya Allah yang telah menetapkan perintah nasakh dihapusnya, dan Allah memiliki kekuasaan atasnya, dihapus arah kiblat ke arah Baitul Maqdis. Allah yang memiliki kekuasaan, Allah yang menurunkan ayat-ayatnya. Nah, wa annahu subhanahu ya'ti bi khairin minal mansukh aw mithlih. Dan Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan, mendatangkan kebaikan dari dihapusnya suatu hukum atau yang semisalnya. Tsumma aqabahu bit tawbih liman ta'anna ta'ala rasul. Ya. Kemudian itu diikuti oleh celaan-celaan terhadap orang yang menentang rasulnya, yang ta'annata, yang keras, yang bandel, tidak mau mengikuti rasulnya. Ya. Walam yanqut lahu. Ya. Tidak mau tunduk kepada perintah rasulnya. Summa dzakara ba'da ikhtilaf al-yahud wa nasar. Ya, kemudian ya, dilanjutkan dengan penyebutan ya, apa namanya, penyelisihan kaum Yahudi dan Nasrani. Wa syahadata ba'dihim, dan persaksian sebagian mereka ala ba'din, atas satu sama yang lain, bi'annahum laisu ala syai, bi'annahum laisu ala syai, ya, bahwasanya persaksian mereka satu sama lain bahwasanya lawannya itu bukanlah di atas agama apapun. Wa qalatil yahudu laysatil nasara ala syai' wa qalatil nasara laysatil yahudu ala syai' wa hum yatluna alkitab. Nah, ini satu sama lain saling mentahdir. Nah, haddarahum ibadah an muwafaqatihim wattiba'i ahwa'ihim. Maka Allah memberikan peringatan kepada para hamba-Nya dari ya apa namanya? Meniru mereka, dari menyerupai mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka. Tsumma dzakara kufrahum bih. Kemudian Allah menyebutkan kekufuran mereka. Wa qauluhum, dan ucapan mereka, innalahu waladan subhana. Bahwasanya Allah memiliki anak. Nauzubillah. Ya. Ya, Allah menyebutkan kekufuran mereka. Wa qalu takhadallahu walada bal lahu ma fis samawati wal ard kullu lahu qanitun. Disebutkan oleh Allah kekufuran mereka. Tsumma akhbara subhanahu. Ini sudah dibaca. Sudah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annalahul masyriq wal maghrib. Fa ainama wa walla ibaduhu wujuhahum fasamma wajhullah. Fasamma wajhuhu. Wa huwal wasi'u al alim. Ya, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa miliknya lah arah timur, arah barat, itu milik Allah. Allah berfirman, "Walillahil masyriq wal maghrib, fa aynama tawallu fa thamma wajhullah. Innallaha wasi'un 'alim." Ya, milik Allah timur barat, kemanapun kalian mengarahkan wajah kalian, disitulah wajah Allah. Nah, ini barakallahu fikum. Ya. Fa aynama wallau ibaduhu wujuhahum, nanti maka arah mana saja hamba mengarahkan wajah-wajah mereka, fa thamma wajhuhu, maka disitulah wajah Allah. Nah, wa huwal wasi'u al-'alim, itu Allah yang maha luas pengetahuannya, maha alim, maha mengetahui. Nah, al-fali adamatihi, dan karena keagungannya, subhana wasi'atihi wa ihatatihi bihi, ya, karena keagungannya, karena luas dan cakupan Allah, aina matawajjah al-abdu, kemanapun sang hamba mengarahkan wajahnya ketika beribadah, fasamma wajah Allah, maka disitulah wajah Allah. Nah, ini maksudnya apa? Disitulah wajah Allah. Apakah Allah ada di mana-mana? Ini sama kayak hadis, "Idza kana ahadukum yusalli falyabsut qibla wajhihi, fa inna Allaha qibla wajhihi idza shalla." Maka disitulah wajah Allah. Ini sama kayak hadis, jika salah seorang di antara kalian salat, janganlah dia meludah ke hadapan wajahnya, karena Allah SWT di hadapan wajah dia jika dia salat. Apa maksudnya? Masih ingat gak? Pernah kita terangkan, ya? Pernah kita terangkan di kajian, kajian apa ya? Hah? Fatwa Hamawiyah, Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Apa? Apa maksudnya? Apa? Ma'iyah. Wajah Allah. Wajah Allah kiblat, wajah Allah. Jangan dia, kalau dia lagi sholat, jangan ludah ke hadapan wajahnya. Allah ada di hadapan wajah dia ketika dia sholat. Apa maksudnya? Hah? Ah, masih ingat berarti si Rabi. Ah, sama kayak, bukan ma'iyah. Ya, sama seperti orang yang melihat matahari. Matahari ada di hadapan dia, terus ada di hadapan dia, sampai dia di pantai, sunset, sunrise, matahari ada di hadapan dia, ya, ada di hadapan dia. Mataharinya di mana? Dekat dia apa di atas tinggi? Di atas tinggi, ya, di atas tinggi, ya. Tapi kurang lebih seperti itu. Nah, ya. Kemudian thumma akhbara annahu la yas'al. Itu dibaca. Ah, faddal, Ilham, baca. Bismillahirrahmanirrahim. Thumma akhbara annahu la yas'alu rasuluhu an ashabil jahim. La yas'alu rasulahu an ashabil jahim. Terus alladzi la yutabi'una. Thumma akhbara anna ahla al-kitabi la yardau anhu hatta yastabi'a millatahum. Thumma dhakara ahla al-kitabi ni'matahu 'alayhim wa khawwafahum ba'sihi. Thumma dhakara qalilahu bani baitihi watna alaihi wa akhbara annahu ja'alahu imaman linnas. Thumma dhakara baitahu al-haram wa bina'u khalilu lahu wa bina'u khalilihi lahu. Nah, terus wa fi dimni hadha an ba'nihi kama huwa imamun linnasi fakadzal baitu alladhi banahu imamun lahu thumma akhbaru annahu la yarghibu an millati hadzal imam la yarghibu an millati hadzal imam illa asfahun nas thumma amara ibadahu thumma amara ibadahu an yata'ammu an yatammu bihi wa yu'minu bima anzala ilayhi wa ila nabiyyina thumma radda ala man qala inna ibrahima wa ahl baiti kanu hudan aw nasara. Nah, habis asbuk tapi barakallah. Mana tadi lah? Suma akhbar. Ya. Suma akhbar annahu la yas'alu Rasulullah SAW an ashabil jahim. Ya. Kemudian Allah mengabarkan bahwa Allah tidak bertanya kepada Rasul. Tidak meminta pertanggungjawaban Rasul terhadap para penghuni neraka jahim. Alladzina la yutabi'una, yang para penghuni neraka jahim ini dahulu tidak mau mengikuti Nabi. Nah, ya. Jadi Rasul tidak ditanya, kenapa nih? Nah, inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Kata Allah, engkau tidak akan ditanya tentang orang-orang yang ada di neraka. Nah, karena mereka semua urusannya sama Allah. Engkau wahai Nabi hanya menyampaikan begitu. Ya, summa akhbara anna ahlal kitabi liman yardau anhu hatta yattabi'a millatahu. Kemudian Allah memberitahukan bahwasanya ahlul kitab ya, lan yardau, mereka tidak akan ridho hatta yattabi'a millatahu, hingga orang lain mengikuti agama mereka. Ya, sebagaimana firman Allah, walan tarla angkal Yahud walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Yahudi Nasara tidak akan ridho hingga kalian mengikuti agama mereka. Ya. Mereka mengatakan waqalu kunu hudan aw Nasara tahtadu, kata mereka. Ya. Jadilah kalian Yahudi atau Nasrani, kalian akan dapat hidayah. Na'udzubillah. Ya, thumma dzakara ahlul kitabi bi ni'matihi 'alaihi. Ya, wa khawwafahum ba'sihi. Kemudian kemudian Allah menyebutkan ahlul kitab dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka, dan Allah menakut-nakuti mereka. Ya. Dan Allah memberikan rasa takut kepada mereka. Ya, ba'sihi, dengan azabnya Allah. Nah, Allah menyebutkan summa dzakkar, Allah memberikan peringatan, mengingatkan ahlul kitab dengan nikmat-nikmat yang ada pada mereka, nikmat dari Allah. Allah berfirman, ya bani Israel, udzkuru ni'matiya ni'matiya allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Diajak berpikir kaum ahlul kitab oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa dzakara khalilahu. Kemudian Allah juga menyebut kekasihnya, bani baitihi al-haram, kekasihnya yaitu yang telah membangun, bani isim fa'il dari bani yabni, yang telah membangun ya, apa, rumahnya yang haram, yang suci. Wasna alaih, Allah menyanjungnya. Wa akhbaru annahu ja'alahu imaman linnas, dan Allah mengabarkan bahwasanya Allah menjadikan beliau Ibrahim sebagai imam bagi manusia. Nah, ya, Allah berfirman apa? Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kami telah menjadikan kau imam bagi manusia. Itu qudwah, tauladan. Nah, inni ja'iluka lin-nasi imama. Taib. Wa akhbara annahu ja'alahu imaman lin-nas, thumma dzakara bainahu baitahu al-haram wa bina'al khalilahu. Ini nanti dulu dia, udah 7:30 mau ngantar anak sekolah. Subhanallah.